GNK Audio bersama Dwi Pangga. Terima kasih. Itu satu permintaan dari Iya. Luar biasa sekali atensinya ya Mas Hani ya. Biasa di luar, mantep.